Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masuk pada kesimpulan-kesimpulan dari bab yang pertama berkaitan dengan keutamaan tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fihi masail, di dalam bab ini, bab tentang keutamaan tauhid dan yang menghapuskan dosa-dosa, di dalamnya ada beberapa masalah-masalah. Al-ula, yang pertama, si'atu fadlillah, luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Telah kita jelaskan pendalilan dari ayat atau hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang menunjukkan tentang luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau tidak mempersekutukan aku dengan seorang pun, maka aku akan datang kepadamu membawa ampunan sepenuh bumi pula. Ini menunjukkan tentang luasnya karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Asaniyatu, faedah yang kedua, kasratu sawabit tauhid indallah, banyaknya pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis bitaqah yang telah kita sebutkan, menunjukkan tentang banyaknya keutamaan dan pahala tauhid di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ini sebagai kesimpulan dari pembahasan yang telah kita sebutkan sebelumnya. Asalisah takfiruhu ma'adhalika lidunub. Fadil yang ketiga, tauhid tersebut menghapuskan dosa-dosa. Arabi'ah tafsiruhu al-ayah allati fi suratil an'am, ayat yang ke-82. Tafsir ayat yang ke-82 surah Al-An'am. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka mendapatkan keamanan dan mereka diberi petunjuk. Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesyirikan. Bukan semua bentuk kezaliman, tapi maknanya kesyirikan. Sehingga maknanya orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan, keutamaannya akan mendapatkan keamanan dan mereka akan diberi petunjuk. Nah, telah dijelaskan tafsir dan penjelasan dari ayat ini. Ini kesimpulan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Al-Khamisah yang kelima, ta'ammul humsi al-lawati fi hadisi ubadah. Memperhatikan lima perkara yang disebutkan dalam hadis ubadah. Yeah. Man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhu min wal jannata haq wal naru haq adhahullah adhahullah ala makana min al-amal. Nah, ini lima perkara disebutkan dalam hadis ubadah. Ya, para siapa bersaksi la ilaha illallah dan bersaksi Muhammad itu adalah hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, bersaksi bahwa Nabi Isa itu hamba Allah dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dia pun bersaksi bahwa surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan dia ke dalam surga. Ya, bagaimanapun amalannya atau tergantung dengan amalan-amalannya. As-sadisah yang keenam, annaka idza jama'ta bainahu wa bain hadis itsban wa ma ba'dahu tabayyana laka makna qawli la ilaha illallah wa tabayyana laka khata'ul maghrurin. Apabila engkau gabungkan antara hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu dengan hadis Itsban dan yang setelahnya, maka akan nampak bagimu bahwasannya ucapan la ilaha illallah, akan nampak makna dari ucapan la ilaha illallah, dan akan jelas bagimu kesalahan orang-orang yang tertipu. Ya. Maksudnya laki-laki jelaskan juga bahwa di dalam mengucapkan la ilaha illallah itu tidak cukup dengan lisan saja. Berbeda dengan anggapan sebagian orang-orang yang tertipu. Ya, peranggapan bahwasanya cukup dengan lisan saja. Padahal kalau kita perhatikan dalam hadis-hadis yang kita bahas di hadis Ubadah Ibn Shamit dan juga hadis Itsban dan juga yang lain, ya, ya, bahwa ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah harus dengan meyakininya dan juga mengamalkan konsekuensinya dan memenuhi syarat-syaratnya, tidak sekedar ucapan dengan lisan saja. As-sabi'ah at-tanbih li syartil ladhi bi hadis itsban. Yang ketujuh, perhatian terhadap syarat yang disebutkan dalam hadis Itsban. Dalam hadis Itsban, Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtagi bidzalika wajah Allah. Ini syaratnya. Ya. Mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat tersebut, yaitu ikhlas. Ini antara syarat la ilaha illallah. As-saminah yang ke-8, kaunul anbiya yahtajuna at-tanbih ala fadli la ilaha illallah. Para anbiya butuh untuk diingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Musa alaihissalam tentang keutamaan la ilaha illallah. At-tasi'ah yang ke-9, at-tanbih biruzhaniha bijami'il makhlukat. Perhatian tentang beratnya kalimat la ilaha illallah dibandingkan semua makhluk-makhluk. Ma anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Dalam keadaan banyak orang yang mengucapkannya ringan timbangannya. Padahal sebenarnya kalimat la ilaha illallah ini ya lebih berat dibandingkan semua makhluk-makhluk. Ya. Dalam hadis kursi disebutkan kalau seandainya dalam hadis tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, kalau seandainya langit-langit dan bumi beserta semua isinya diletakkan pada satu daun timbangan dan la ilaha illallah pada timbangan yang lainnya, niscaya akan berat kalimat la ilaha illallah. Menunjukkan bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu lebih berat dibandingkan semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang yang mengucapkannya ringan timbangannya. Kenapa? Dikarenakan banyak yang mengucapkannya tapi tidak didasari dengan kejujuran, keyakinan, keikhlasan dan syarat-syarat yang lainnya, sehingga membuat ringan timbangannya walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah ketika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Al-ashirah yang ke-10, an-nasu ala anna al-aradina sab'un kas-samawat. Dalil bahwasannya langit-langit itu ada 7 sebagaimana bumi itu ada 7 sebagaimana langit-langit. Langit ada 7 tingkatan ke atas, bumi pun demikian ada 7 lapisan ke bawah. Nah, al-hadiyata'asyarata anna lahunna ummaran. Sesungguhnya langit-langit dan bumi-bumi ada penghuni-penghuninya. Ya. Langit ada penghuninya, bumi pun ada penghuninya. Asaniyata asyrata isbatu sifati khilafan lil asy'ariyah. Menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan orang-orang Asy'ariyah. Lagi jelaskan di antara kaum Mu'tazilah ada yang menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada juga di antara mereka yang menetapkan sebagian sifat-sifat Allah dan menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya. Yang sesuai dengan akal mereka tetapkan, yang tidak sesuai dengan akal mereka tolak sifat-sifat tersebut. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat-sifat dan nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran dan juga menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya tanpa menolaknya, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dan tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Asalisata asyrata annaka idza arabta hadis Anas arabta anna qawlahu fi hadis Itsban fa inna Allah harama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wa sallallahu annahu tarku syirki laisa quluha bil lisan. Apabila engkau mengetahui hadis Anas, engkau akan mengetahui bahwasannya ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Itsban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud adalah meninggalkan kesyirikan, bukan sekedar ucapan dengan lisan saja. Yeah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia meninggalkan kesyirikan, bukan sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisan saja. Arabi'ata asyrata ta'amul jam'i baina kauni Isa wa Muhammadin abadailah wa rasulaih. Yeah. Perhatian. Nah, menggabungkan antara keberadaan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai dua hamba Allah dan dua utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Hamba Allah dan juga utusan Allah Subhanahu wa taala. Statusnya sebagai hamba yang tidak boleh diibadahi, tapi diisi lain statusnya sebagai rasul yang tidak boleh didustakan. Al-khamisata asyrata ma'rifatu ikhtisasi Isa bikaunihi kalimatullah. Mengetahui kekhususan Nabi Isa alaihissalam, di mana beliau disebut dengan kalimatullah, kalimah Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yeah. Dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam. Yang dimaksud dengan kalimah di sini adalah ucapan kun. Yeah. Kun fayakun. Kemudian jadilah Nabi Isa alaihissalam. Kita bahas pembahasan ini. Sekali lagi ini hanya kesimpulan saja sehingga kita tinggal baca saja. As-sadisata asyrata ma'rifatu kaunihi ruhan minhu. Mengetahui keberadaan ruh darinya. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ruh darinya. Dikarenakan Allah yang menciptakan ruh tersebut. Ya. Ruh minan arwah. Maknanya ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Ya. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Bukan Nabi Isa itu ruhnya Allah yang ada pada diri Nabi Isa. Bukan. Tapi ruh minal arwah. Ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. As-sabi'ata asyrata ma'rifatu fadlil iman bil jannati wan nar. Mengetahui keutamaan iman terhadap surga dan neraka. Surga dan neraka itu. Nah. Kedua-duanya makhluk Allah Subhanahu wa taala dan telah ada sekarang. Surga disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa, adapun neraka disiapkan bagi hamba-hamba yang durhaka. Khilaf di antara para ulama apakah sudah ada penghuninya ataukah tidak. Nah, dari kalangan manusia. Sebagian mengatakan telah ada penghuninya. Nah, berdalil dengan hadis-hadis di mana Nabi SAW melihat surga di dalamnya banyak orang-orang miskin. Nah, melihat neraka di dalamnya banyak orang-orang yang sombong, orang-orang yang kaya. Nah, atau melihat kebanyakan perempuan ada dalam neraka. Melihat seorang berada dalam neraka dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan surga belum ada penghuni dari manusia. Kenapa? Dikarenakan awal yang pertama membuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga tidak dibukakan untuk siapapun sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, dan Allah alam ini pendapat yang rajih, pendapat yang kuat. Surga belum ada penghuninya dari kalangan manusia. Ya, kenapa dikarenakan? Nah, awal yang membuka pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW. Dan dipersilahkan selain Nabi Muhammad SAW untuk membuka pintu surga pertama kali. Nah, ada pun hadis-hadis yang menyebutkan melihat surga penghuninya ini, penghuninya itu. Ini sebagai kabar gembira. Sebagai kabar gembira dari Nabi SAW kepada orang-orang tersebut. Bahwasanya mereka itu ahlu jannah. Ya. Seperti halnya Nabi SAW mengkhabarkan tentang 10 sahabat dalam satu hadis. Mereka itu di surga. Nah, Abu Bakar fil jannah. Wa Umar fil jannah. Wa Utsman fil jannah. Ali fil jannah. Sebutkan sampai 10 sahabat. Padahal mereka masih hidup di dunia bersama Nabi SAW. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira. Bahwasanya mereka itu akan masuk surga. Nah, sebagai kabar gembira. Dan mereka belum masuk surga. Mereka masih hidup di dunia ketika itu bersama Nabi SAW. Nah, sebagai pengkhabaran dari Nabi SAW. Bahwasanya mereka itu adalah ahlu jannah. Nah, sebagian juga ada yang mengatakan yang masuk ke dalam surga itu ruhnya syuhada fil jannah. Nah, adapun jasad-jasad mereka belum masuk ke dalam surga. Ya, khilaf dan para ulama tentang masalah ini. Asaminata asyrata ma'rifatu qawli ala ma kana minal amal. Yang ke-18, mengenal atau mengetahui ucapan Nabi SAW ala ma kana minal amal. Ada dua penafsiran. Yang pertama sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Yang kedua, bagaimanapun amalannya. Nah, barang siapa yang menyebutkan persaksian-persaksian tadi. Ya, persaksian bahwasannya la ilaha illallah, persaksian bahwasan Nabi Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Nabi Isa pun hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Bersaksi surga itu ada, neraka itu ada. Kata Nabi SAW, adakhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal. Allah akan masukkan ke dalam surga sesuai dengan amalannya. Ya, ini makna yang pertama. Maksudnya, dia berada di surga sesuai dengan amalan-amalannya mendapatkan tingkatan-tingkatan dalam surga tersebut. Nah, sesuai dengan amalannya. Tafsiran yang kedua, bagaimanapun amalannya, walaupun dia melakukan kemaksiatan dan lain sebagainya, kalau mempersaksikan 5 persaksian tadi, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Al-isruna ma'rifatu dzikril wajhi. Yang ke-20, mengetahui penyebutan wajah. Yabtagi bidzalika wajhallah, yang menetapkan di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah wajah. Allah memiliki wajah. Ya, dan enggak usah kita bayangkan bagaimana wajahnya Allah Subhanahu wa taala, dan enggak usah kita pertanyakan bagaimana hakikat dari sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita hanya mengimani saja bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Dan kaum mukminin bisa melihat wajah Allah di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala dengan bernikmat-nikmat dan merupakan puncak daripada kenikmatan di dalam surga melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dunia ya tidak mampu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dikarenakan lemahnya pandangan-pandangan manusia. Ini kesimpulan dari bab yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkaitan dengan ayat-ayat dan juga hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam bab tersebut. Kita masuk pada bab yang kedua. Qala rahimahullahu taala bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Bab barang siapa yang mewujudkan merealisasikan tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nah, ya. Dan juga tanpa azab. Ya. Makna tahqiquhu syarah ay wala azab. Ya. Penjelasannya tanpa hisab dan tanpa azab. Kultu aku katakan tahqiquhu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min sawa'ibi syirki wal bid'i wal ma'asi. Makna tahqiquhu mewujudkan, merealisasikan tauhid. Maknanya adalah membersihkannya dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi mana orang yang mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maknanya dia membersihkan tauhid tersebut dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan-kebid'ahan, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Di mana kita semuanya diperintahkan untuk mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid. Dengan cara apa tadi? Dengan cara membersihkan tauhid ini dari noda-noda kotoran-kotoran kesyirikan, kebidahan-kebidahan, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan. Qal musannifu rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah ta'ala, dan membawakan ayat yang pertama dalam bab ini. Qala Allahu ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa walam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah ummah, pemimpin, contoh suri teladan. Beliau adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang lurus agamanya, dan beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Syarahnya, penjelasannya, wasofa Ibrahim alaihi salam bihadis sifat. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salam dengan sifat-sifat ini. Allati hiyal ghayatu fi tahqiqi tauhid, merupakan puncak dari mewujudkan tauhid. Puncak perrealisasian terhadap tauhid. Sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, ya, sifat yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam benar-benar orang yang mewujudkan tauhid. Al-ula yang pertama, annahu kana ummah, beliau adalah ummah. Ayat kudwa, makna ummah dalam ayat ini adalah kudwa, contoh suri teladan. Wa imaman mualliman lil khair, beliau sebagai imam, pemimpin yang mengajarkan kepada kebaikan. Nah, makna ummah dalam Al-Quran ada beberapa makna. Di antaranya, maknanya adalah kudwa, imam, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat ini. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah, pemimpin, ya, suri teladan. Ini maknanya. Ada juga dalam Al-Quran makna ummah itu adalah millah, agama. Nah, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala asarihim muqtadun. Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas ummah. Maknanya di atas millah, di atas agama. Kami mendapatkan nenek moyang kami di atas suatu agama, dan kami pun mengikuti jejak langkah mereka. Makna ummah di sini adalah millah, agama. Yeah. Kadang-kadang makna ummah adalah ta'ifah, suatu kelompok. Nah, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula, sungguh kami telah mengutus seorang rasul pada setiap umat, pada setiap kelompok manusia. Nah, ini makna ummah. Ada juga makna ummah di sini adalah zaman. Nah, wa dzakara ba'da ummah, dia ingat setelah waktu yang lama. Tentang kisah orang yang berada dalam penjara bersama Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yeah, dia lupa untuk menyebutkan keadaan Nabi Yusuf kepada penguasa, dan dia baru ingat setelah sekian waktu yang lama. Disebutkan wadzakaru ba'da ummah, dan dia teringat setelah ummah, maksudnya setelah zaman, setelah waktu yang lama. Ini makna ummat yang disebutkan dalam Al-Quran, kurang lebih ada 4 makna tadi. Dan dalam ayat yang kita bacakan tadi, inna Ibrahim kana ummah, maknanya adalah imam wa qudwa. Nabi Ibrahim, beliau ada sebagai pemimpin, dan juga beliau adalah qudwa, suri teladan. Wa madaka illa litakmilihi maqama sabr wal yaqin. Dan tidaklah beliau mendapatkan derajat ini, tingkatan ini, sebagai ummah, pemimpin, dan juga contoh suri teladan, melainkan dikarenakan beliau menyempurnakan kedudukan sabar dan yakin. Alladhi tunalu bihima al-imamatu fiddin, yang dengan keduanya lah, dengan sabar dan yakin, alladaini tunalu bihima al-imamatu fiddin. Ya, dengan sabar dan yakin, diraih kepemimpinan dalam agama ini. Nah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah mengatakan, kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin. Yeah. Yang memberikan petunjuk dengan perintah kami ketika mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Sehingga Nabi Ibrahim AS mendapatkan gelar sebagai ummah, sebagai pemimpin, sebagai contoh suri teladan. Yeah. Di mana gelar ini diraih ketika kesempurnaan, kesabaran dan keyakinan beliau. Di mana kesabaran dan keyakinan ini adalah bentuk mewujudkan, merealisasikan tauhid. Yeah. Selalu Islam mengatakan, bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Dengan sabar dan yakin, diraihlah kepemimpinan dalam agama ini. Nah, kenapa dikatakan dengan sabar dan yakin? Ini merupakan senjata yeah, yang bisa membendung serangan-serangan syaitan. Syaitan mengganggu manusia itu apakah dari arah syubhat atau dari arah syahwat. Ketika mengganggu dari arah syubhat, maka dilawan dengan keyakinan. Yeah. Memberikan kerancuan-kerancuan, kesamaran-kesamaran. Yeah. Maka dilawan dengan keyakinan. Dan ketika memberikan gangguan dari arah syubhat syahwat, maka dilawan dengan kesabaran. Yeah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga sabar dalam menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nabi Ibrahim sebagai pemimpin qudwah. Nah, yang mana kita dihasung untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kepemimpinan dalam agama ini. Nah, adapun dalam masalah dunia, ya, Rasulullah melarang. Nah, la tas'al al-imarah. Janganlah kalian meminta kepemimpinan. Janganlah kalian meminta jabatan. Ya. Kalau engkau diberikan kepemimpinan dikarenakan meminta-minta, maka akan diserahkan kepadamu tanpa bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini larangan meminta-minta jabatan dunia. Ya. Adapun kepemimpinan dalam agama, kita dihasung untuk senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah yang akan memberikan kepemimpinan dalam agama tersebut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin dalam agama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, sehingga al-imamatu fiddin, menjadi pemimpin dalam agama, perkara yang dihasung dalam syariat. Yang hendaknya kita senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan sebagai pemimpin dalam agama, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi bukan sekedar doa saja tentunya. Kita harus mewujudkan sebab-sebab untuk meraih kepemimpinan tersebut. Di samping kita memohon kepada Allah untuk jadikan sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai suri teladan, contoh bagi orang-orang yang bertakwa, hendaknya kita pun menempuh sebab-sebabnya. Di mana kepemimpinan itu akan diraih dengan sabar dan juga yakin. Nah, orang yang sabar dan yakin, dia berhak untuk mendapatkan kepemimpinan dalam agama ini. Ya, sebagaimana Allah sebutkan tentang keadaan para anbiya, para nabi, mereka sebagai qudwah, pemimpin umat ini, dikarenakan kesabaran dan keyakinan yang luar biasa yang ada pada mereka. Di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim, beliau adalah pemimpin, suri teladan, contoh yang baik. Tidaklah beliau meraih gelar ini melainkan dikarenakan menyempurnakan kedudukan sabar dan juga yakin, yang dengan dua perkara ini diraihlah kepemimpinan dalam agama ini. Nah, ini sifat yang pertama yang disebutkan dalam ayat tadi tentang Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kana ummah. Ya, sifat kedua, qanita lillah. Tunduk kepada Allah. Sifat yang ketiga, hanifah. Lurus agamanya. Sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Akan kita jelaskan nanti makna dari sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tersebut. Yang jelas, di antara sifat orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya adalah qudwah, suri teladan, pemimpin, ya, yang masuk di dalamnya sabar dan yakin. Nah, orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, mereka adalah orang yang sabar dan juga yakin. Dikarenakan dengan dua perkara ini diraih kepemimpinan dalam agama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.